আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সলাতু ওয়া সালামু আলা আশরাফিল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আম্মা বা'দু, আইয়ুহাল ইখওয়াহ ওয়াল আখওয়াত, কামি হুরমাতি রাহিমানি ওয়া রাহিমাকুমুল্লাহ। কিতা কান মেলানজুতকান পম্বাসান কিতাব আল মুগনি ফি তা'লিমিন নাহওয়ি, memasuki halaman 69, yaitu bagian yang kedua dari isim-isim ma'rifah. Yang pertama, kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang dhamir. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan tentang al-alamu, alam. Termasuk ma'rifah adalah al-alam. Al-alamu, yang namanya alam, huwal ismul ladzi yu'ayyinu musammahu bila qarinatin. Alam adalah, ya, jadi alam, bukan seperti bahasa Indonesia ada alam itu ya, alam, bukan alam dunia, alam akhirat, bukan, ini alam. Ya. Alam adalah isim yang memberikan kejelasan. Yu'ayyin, yaitu yang memberikan kejelasan terhadap apa? Musammahu bila qarinatin, terhadap nama tanpa adanya qarinah, ya, atau kiasan, baik untuk mutakallim, untuk mukhatab, maupun untuk ghaib. Ya, jadi yang namanya alam itu kejelasan terhadap nama. Ada satu zat, dia punya nama, maka sebutan nama itu adalah alam baginya. Ada zat, orang laki-laki, kita memanggilnya dengan Khalid misalnya, maka Khalid ini alam bagi orang tersebut, atau alam bagi seorang laki-laki. Ya, tapi ada sosok seorang laki-laki, ketika kita membicarakannya dengan ungkapan dia, berarti ini bukan alam. Lafaz dia atau dalam bahasa kita yang kemarin kita bahas yaitu huwa, ini bukan alam. Jadi tanpa qarinah apapun. Ya, kembali ke sini. Nahwu, contoh Khalidun. Nah, ini alam bagi orang laki-laki. Wa Fatimatu, Fatimah alam bagi orang perempuan. Wa Makkatu, Mekkah alam bagi kota, ya. Wan Nilu, dan Nil alam bagi apa? Bagi sungai, ada sungai Nil gitu. Kemudian aqsamuhu, pembagian alam. Yan qasimul alamu ila alamin shakhsiyyin. Alam terbagi menjadi alam shakhsi wa alamin jinsiyyin, dan alam jinsi. Ini pembagian pertama, alam itu ada dua. Ada yang namanya alam syahsi, dan ada yang namanya alam jinsi. Ya, penjelasannya nanti. Wa yanqasimu aidan ila alamin mufradin wa alamin murakkabin. Alam juga terbagi menjadi alam mufrad dan alam murakkab. Ya, jadi alam itu ada dua, ada yang namanya alam mufrad, ada yang namanya alam murakkab. Wa yanqasimu kadzalika ila ismin wa kunyatin wa laqabin. Demikian pula alam terbagi menjadi yang pertama alam isim, kemudian kedua kunyah, ketiga laqab. Jadi alam itu ada berapa tergantung pembagiannya. Ada dari sisi syahsi jinsi, ada dari sisi mufrad murakab, ada dari sisi isim, kunyah, dan laqab. Kita akan lihat satu persatu. Al-qismul awwalu, bagian yang pertama. Al-alamu syakhsiyu wal jinsiyu, yaitu alam syakhsi dan alam jinsi. Apa yang dimaksud dengan alam syakhsi? Maka diterangkan di sini, al-alamu syakhsiyu huwasmun, yakhtassu biwahidin duna ghairihi min afradi jinsihi. Nahu Muhammadun Fatimatu Makkatu. Alam syakhsi adalah isim yang dikhususkan pada salah satunya tanpa yang lainnya dari masing-masing jenisnya. Ya, alam syakhsi adalah isim yang khusus bagi salah satu tanpa yang lainnya dari masing-masing jenisnya. Ya, nahu contoh Muhammad. Muhammadun. Ya, Fatimatu Makkatu. Ini namanya alam syakhsi. Kemudian apa alam jinsi? Al-alamul jinsi huwa ma wudi'a lil jinsi kullihi. Ghaira mukhtassin bi wahidin bi ainihi. Nahwu Usamatu li jinsil asadi. Wa Qaisara li kulli malikin min mulukir rumi. Yang kedua adalah alam jinsi. Adalah ma wudi'a lil jinsi kullihi. Ghaira mukhtassin bi wahidin bi ainihi. Adalah alam yang digunakan untuk seluruh jenisnya. Ya, bukan khusus untuk salah satu secara zatnya. Ya. Apa contohnya Usamah ini bagi jenis Asad? Ya, ketika ada penyebutan Usamah ini bagi singa. Ya. Ada Kaisar ya, Kaisar dalam bahasa kita. Ini bagi raja dari raja-raja yang ada di Rum atau Romawi. Raja Romawi ya, dia bisa disebut sebagai Kaisar. Siapapun dia, maka dia disebut Kaisar. Dimanapun ada singa, dia bisa disebut dengan Usamah. Wasu'alah li jinsi sa'lab. Ya, li jinsi sa'labi. Su'alah ini bagi jenis sa'labi. Musang. Itu. Sehingga ketika ada penyebutan Kaisar atau Kaisar ya, Kaisar atau Kaisar, ini bukan nama bagi orang, tapi ini sebutan bagi apa? Raja-raja. Raja-raja Romawi. Ya, raja-raja Romawi. Ya, demikian juga singa ini bisa disebut dengan Usamah. Beda dengan Usamah ketika menjadi nama bagi orang, maka dia masuk jenis alam saksi ya. Ada orang namanya Usamah. Ya, maka yang itu yang kasus ini masuknya alam saksi kalau dijadikan nama bagi orang. Itulah perbedaan alam syakhsi dan alam jinsi. Kemudian al-qismu tsani, bagian yang kedua, al-alamul mufradu wal-alamul murakkabu. Ini juga pembagian tentang alam, yaitu alam mufrad dan alam murakkab. Apa yang dimaksud dengan alam mufrad? Al-alamul mufradu huwa al-alamul mufradu nahwu Muhammadun wa Sa'idun wa Khadijatu. Alam mufrad itu adalah alam yang penyebutannya itu bukan susunan. Contohnya apa? Muhammadun. Ini kan cuma satu kata. Sa'idun, Khadijatu. Ini namanya alam mufrad. Yaitu yang bukan tersusun dari dua kata. Beda dengan yang kedua, al-alamul murakkabu, alam murakkab. Alam murakkab itu adalah nama atau alam ya, yang berupa susunan, tersusun dari beberapa kata. Mungkin dua kata atau tiga kata dan sebagainya. Wayan qasimu ila thalathati aqsamin, dan alam murakkab itu terbagi menjadi tiga. Ia yaitu awalan al-murakkabul idhafi. Al-murakkabul idhafiyu. Alam berupa murakkab idhafi atau tarkib idhafi atau susunan idhafah kalau bahasa kita. Ya, susunan idhafah. Huwa ma tarakaba minal mudhafi wal mudhafi ilaihi. Sehingga alam murakkab idhafi itu adalah alam yang tersusun dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Nahu contoh Abdullahi. Ini kan mudhaf dan mudhaf ilaih. Abdunya mudhaf, lafadz jalalah Allahi mudhaf ilaih. Menjadi Abdullahi sebagai nama atau sebagai alam. Maka namanya alam murakkab. Abdurrahmani. Ini juga alam. Alam murakkab. Yaitu murakkab apa? Murakkab idhofi. Ini yang pertama, yaitu al-murakkabul idhofi. Sanian al-murakkabul isnadi. Yang kedua, alam berupa murakkab isnadi. Susunannya itu susunan jumlah. Sehingga murakkab isnadi itu wal manqulu min jumlatin, adalah perpindahan dari jumlah atau kalimat. Ada kalimat dijadikan nama gitu. Itu namanya alam murakkab isnadi. Ya, karena apa? Karena dia merupakan jumlah atau merupakan kalimat kemudian dijadikan nama. Apa contohnya? Ya, dicontohkan di sini nahu ta'abbata syarran. Ya, ta'abbata syarran. Yang artinya, ya ini, kalau sudah jadi nama sebenarnya tidak perlu diterjemahkan. Ya, misalnya, ja'a ta'abbata syarran. Ra'aitu ta'abbata syarran. Salamtu ala ta'abbata syarran. Ya, tidak diterjemahkan ketika sudah menjadi nama seperti ini. Kenapa? Karena dia sudah menjadi alam murakkab, yaitu murakkabnya isnadi. Ya. Maksudnya di sini adalah ta'abbata syarron itu sendiri sebenarnya kalimat. Kalimat kemudian dijadikan sebagai nama, maka namanya alam murakkab isnadi. Ya. Ta'abbata syarron yaitu mengempit, ya. Mengempit, meletakkan di bawah ketiak, itu namanya ta'abbata, tahu ya. Meletakkan satu di bawah ketiak itu namanya ta'abbata syarron, keburukan, yang menyembunyikan keburukan, yang meletakkan keburukan itu di bawah ketiak. Tapi ketika ini jadi alam murakkab isnadi, ketika kita melihat kalimat misal ja'a ta'abbata syarron, maka ta'abbata syarronnya tidak perlu diterjemahkan, bukan telah datang mengempit, apa namanya, meletakkan di bawah ketiak keburukan. Enggak, ya biasa saja, telah datang ta'abbata syarron. Saya melihat ta'abbata syarron. Saya mengucapkan salam kepada ta'abbata syarron itu. Karena sudah menjadi alam. Ya, contoh yang lain. Jadal haqqu. Ya, jadal haqqu. Ini juga alam murakkab isnadi, ya, karena berupa jumlah itu fi'il dan fa'ilnya itu, ya, fi'il dan fa'ilnya. Jadal haqqu, ya, memberikan dengan baik hati, ya, kebaikan tersebut, ya, atau sungguh-sungguh. Jadal haqqu, sungguh-sungguh serius terhadap kebaikan misal. Tapi sekali lagi, ini jangan diterjemahkan ketika sudah jadi alam gitu. Ja'a, misal ya, ja'a jadal haqqu. Ra'aitu jadal haqqu. Salamtu ala jadal haqqu. Itu sudah jadi alam. Ta'abbata syarran wa jadal haqqu ismani li rajulaini. Keduanya itu adalah nama bagi orang laki-laki. Ya, bagi dua orang laki-laki. Ta'abbata syarron nama bagi orang laki-laki, jadal haqqu juga nama bagi orang laki-laki. Kemudian sabaqarnaha, sabaqarnaha. Ini juga fi'il dan fa'il dijadikan sebagai nama. Sabaqarnaha ismu qabilatin, nama bagi kabilah. Ada kabilah namanya sabaqarnaha. Ya, syaba itu berubannya, beruban. Ya, kornaha, kornun, tanduk gitu. Kedua tanduknya. Ya, tapi sekali lagi, ketika jadi nama itu tidak perlu diterjemahkan. Ja'a syaba kornaha, ro'aitu syaba kornaha, salam tu'ala syaba kornaha. Misalnya. Ini sudah menjadi alam. Yang semacam ini namanya alam apa? Alam murakab isnadi. Kenapa? Karena dia berupa jumlah atau kalimat. Misalnya, ya, contoh yang lain, Qoma Zaidun. Ada orang namanya Qoma Zaidun. Ini contoh tarkib isnadi, ya kan? Ja'a Qoma Zaidun, ra'aitu Qoma Zaidun, salamtu ala Qoma Zaidun. Dan kadang di bahasa kita juga seperti itu, namanya panjang berupa satu kalimat itu. Itu namanya alam murakab isnadi. Kemudian yang ketiga, al-alamul murakabul masji, alam murakab masji, susunan masji atau susunan campuran. Ya, susunan campuran. Huwa kullu kalimataini rukibata wa ju'ilata kalimatan wahidatan. Murakab masji adalah dua kata yang disusun dan dijadikan sebagai satu kata, sehingga campuran gabungan. Ada dua kata dijadikan menjadi satu, sehingga dihukumi seperti satu. Dan ini beda dengan mudhaf-mudhaf ilaih. Kalau mudhaf-mudhaf ilaih itu adalah yang dihukumi mudhafnya, i'rabnya itu ada pada mudhaf. Ja'a Abdullahi, ra'aitu Abdallahi, salamtu ala Abdillahi. Ini mudhaf-mudhaf ilaih. Kalau tarkib masji beda lagi. Dia dua kata digabungkan jadi satu sehingga dihukumi seperti satu kata dan i'rabnya itu ada di kata yang keduanya dan dihukumi sebagai isim ghairu munsharif. Nahwu ba'la bakku atau ba'la bakka, ini ketika jar ya. Ba'la bakka asalnya ba'la dan bakka. Wa hadra mauta asalnya hadara dan maut dan menjadi hadra maut. Wa baital lahma, ya, ini semua adalah alam bagi tempat. Ba'labak, Hadramaut. Ya, Hadramaut di mana? Di Yaman ya. Betalahm, Betlehem ya, kalau yang mungkin sering didengar Betlehem itu. Ya, baita, Baitalahma. Ketika rafa ba'labaku, Hadramautu, baita lahmu. Ketika nasab ba'labaka, Hadramauta, baita lahma. Ketika khofat ba'la bakka hadra mauta baita lahma, karena dihukumi sebagai isim ghairu munsharif, i'rabnya seperti isim ghairu munsharif. Yang dihitung apa? Yang belakang. Ana kasih satu contoh. Misal rofa, ya, misal rofa, misal rofa zalika baita lahmu. Namanya tarkib masji itu ada dua bagian. Maka pastikan bagian pertama selalu fathah. Apa? Selalu fathah. Jadi kita tidak perlu sibuk lagi mencari bagian pertama karena selalu fathah. Ba'la hadra baita itu pasti. Ya. Selalu fathah. Adapun bagian kedua itu yang menentukan i'rabnya. Ketika rofa ya pakai dhammah, nasab pakai fathah, khofat pakai fathah. Ana ulangi contoh, hadza baita lahmu. Ra'aitu baita lahma. Marartu bi baita lahma, seperti itu. Ya, jelas ya insyaallah untuk gambaran i'rabnya seperti itu. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Ya, itu dulu ya yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Sudah masuk pembahasan alam, sudah masuk dua bagian dari alam. Dua pembahasan pembagian dari alam. Yang pertama dari sisi syakhsi dan jinsi. Kedua dari sisi mufrad dan juga murakkab. Ya, semoga bisa difahami atas kesalahan kekurangan. Anda minta maaf yang sebesar-besarnya. Akan kita lanjutkan bagian ketiga dan yang berikutnya pada pertemuan berikutnya insya Allah. Atas kesalahan kekurangan Anda minta maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.